Besok lusa kita gajian. Bila kau marah, aku tak mau pulang. Engkau akan merana. Baru misal nanti ya. Sayang, sekarang hatiku bingung. Makanya dipikirkan. Aku membanting tulang amboi. Janganlah Adinda bimbang. Tak percayalah pada abang. Tak baik terlalu curiga. Jangan marah wahai Adinda. Besok lusa bakal gajian. Belikan aku sebingkai gelang. Gelangnya emas yang tulen. Jangan imitasi dong bang. Pokoknya kau 24 karat aja deh. Kalau perlu yang 27 karat ya.